Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita sampai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahafan. Faslun wa min dhalika anna an-nasa fi 'asr as-sahabah wat-tabi'in wa man ba'dahum kanu ya'tun al-masajid hufatan fit-tin wa ghairi. Dan juga diantaranya bahwa manusia di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in dan juga di zaman tabi'in, semoga Allah merahmati mereka, wa man ba'dahum dan juga yang setelah mereka rahimahumullah, kanu ya'tuna al-masajid hufatan, mereka mendatangi masjid dalam keadaan hufatan, yani hafian, hafian bidun an-ni'al wal al-hida, hafian bermakna tidak beralas kaki, fit-tini, bahkan jatim, di tanah yang dalam keadaan basah atau tanah liat atau sejenisnya. Qala Yahya ibn Wasab rahimahullah, qultu li ibn Abbas, aku katakan kepada Ibn Abbas, ar-rajulu yatawadda yakhruj ila al-masjid hafiyan, qala la ba'sa bihi. Kata beliau, kata Yahya ibn Wasam, aku katakan kepada Ibn Abbas, yakni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ditanyakan kepadanya, ar-rajul yatawadda, seorang berwudu kemudian dia berjalan ke masjid dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Qala, beliau menjawab, la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya. Wa qala Kumail ibn Ziyad, ra'aitu aliyan, aku melihat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yakhudhu fi tinil matar, aku melihat Ali bin Abi Talib berjalan di dalam tinil matar, yakhudh yani kakinya tenggelam di air bekas hujan. Thumma dakhala al-masjid, kemudian masuk ke masjid, fa shalla wa lam yaghsil rijlaihi, kemudian beliau salat tanpa mencuci kembali kedua kakinya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian yang dilihat oleh beliau dari seorang yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berjalan yakhudhu fit-tin. Yakhudhu fit-tin artinya masuk ke dalam tin, ke dalam tanah yang bercampur lumpur atau tanah yang basah. Tsumma dakhala al-masjid, kemudian masuk dalam masjid dan beliau salat. Wa shalla wa lam yaghsil rijlaihi, beliau salat dalam keadaan beliau tidak mencuci kembali kedua kakinya. Dan ini menunjukkan bahwa tinil matar, lumpur bekas hujan, tahir. Kalaupun ada mungkin beberapa najis yang mengenainya dan tercampur dengan air hujan, maka itu la yu'athir, tidak berpengaruh. Kenapa? Karena air hujan lebih banyak jumlahnya. Dan juga karena tanah itu adalah sesuatu yang tahur dan mutahhir, sesuatu yang mensucikan. Khadirina a'udzakumullah, berkata Ibn al-Mundir, berkata Yahya Ibn Wasab juga, kanu yamshuna fi ma'il matar wa yantadih alaihim. Dulu mereka dalam keadaan berjalan di air hujan. Wa yantadih alaihim, dan air hujan yang mereka injak tentunya memerciki mereka. Yang tadih dari kata nadah, tetapi tambahan dengan wazan infa'ala, artinya tidak disengaja, terperciki dan terciprati badannya dan pakaiannya karena berjalan di air hujan. Demikian diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Dan berkata Ibn al-Mundir, wati'a Ibn Umar bi Mina wa huwa hafin fi ma'in watin thumma shalla wa lam yatawadda. Kata Ibn al-Mundir, Ibn Umar wati'a, menginjak tanah di Mina, wa huwa hafin, dan beliau dalam keadaan tidak beralas kaki, bi ma'in watin, menginjak bumi dalam keadaan berbentuk ma'in watin, air dengan lumpur. Thumma shalla wa lam yatawadda, kemudian beliau salat tanpa berwudu kembali dan tanpa mencuci kedua kakinya kembali. Qala wa mimman ra'a dhalika Alqamah, dan termasuk yang berpendapat demikian adalah Alqamah, dan juga Al-Aswad, dan juga Abdullah ibn Mughaffal, dan juga Sa'id ibn Musayyib, dan juga Syabi, dan juga Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik, dan juga salah satu dari pendapat Imam Syafi'i, atau lebih tepatnya salah satu dari dua pendapat ulama madhab Syafi'iyah. Qala wa huwa qawlun ammatu ahli al-ilm, wa huwa qawlu ammati ahli al-ilm, dan itu ucapan keumuman para ulama. Qawlu ammatil ammati ahli al-ilm, walianna tanjisuha fihi masyakkah, dan karena kalau itu dianggap najis, tanjisuha yani penajisannya atau dianggap najisnya merupakan masyakkah, merupakan satu kesulitan. Karena masjid Rasulullah sendiri dalam keadaan dialasi dengan pasir, dalam keadaan tidak beratap, yang otomatis kalau hujan jadi lumpur. Sehingga kalau dikatakan najis, ma'in watin, lumpur, tanah yang bercampur air hujan dikatakan najis, maka akan sulit. Akan yashiqqu 'alal muslimin. Dan syariat Islam ini adalah yusr. Inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Sehingga dalam kaidah fiqhiyah dikatakan bahwa syariat ini idza daqat tasa'. Kalau dia sempit sulit, maka pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada ittisa', keluasan. Dikatakan masyaqqah 'azimah, tanjisuha fi masyaqqatun 'azimah. Kalau dianggap lumpur itu najis, maka akan terjadi kesulitan besar. Muntafiyah bisyara', kesulitan besar itu tentunya bertentangan dengan syariat. Muntafiyah artinya saling menafikan, yakni bertentangan, kontradiksi dengan syariat ini. Karena syariat ini diantara ciri khasnya adalah yusrun. Inna hadad din yusrun. Walan yushadad din illa ghalabah. Agama ini mudah, dan siapa yang memberat-beratkannya pasti dia akan kalah. Ini diantara karakter agama ini, sifat agama ini. Maka kalau dikatakan lumpur itu najis, maka sungguh akan memberatkan dan menyulitkan, dan tidak cocok dengan syariat yang terkenal mudah ini. Kama fi at'imatil kuffar wa thiyabihim, sebagaimana makanan orang-orang kafir dan pakaian-pakaian mereka. Yang mereka kaum muslimin ketika berjihad dan mendapatkan pampasan perang, mereka dalam keadaan butuh, sehingga mereka langsung memakai pakaian-pakaian orang kafir tersebut. Dalam keadaan kalau dianggap najis, maka terjadi masyakkah. Wa thiyabul fusaq, demikian pula pakaian orang-orang fasik. Wa syarabatul muskir wa ghairihi, dan juga bejana-bejana pemabuk. Bukan bejana yang sedang dipakai orang mabuk, bukan. Tetapi bejana pemabuk. Khun bin a'azakumullah. Dikatakan demikian oleh beliau rahimahullah, karena sebagian ulama, sebagian kecil dari mereka menganggap dalam rangka ihtiyat, dalam rangka kehati-hatian, kalau ini gelas atau bejana yang merupakan miliknya pemabuk, jangan dipakai. Mesti ada saja sisa-sisa khamr atau ada noda dari khamr dan sebagainya yang akan menyajikannya sehingga najis. Demikian pula pakaian orang kafir, karena mereka tidak jelas makannya apa dan sebagainya, najis semua pakaiannya juga, bejannya juga dan seluruhnya. Khamirina azakumullah, padahal Rasulullah SAW diantarkan kepada beliau makanan dari orang Yahudi, dimakan oleh Rasulullah SAW. Khamirina azakumullah, apa maknanya? Maknanya Rasulullah SAW melihat inti makanan tersebut. Kalau makanan itu makanan halal, maka dia halal. Walaupun kalau dipikir lebih detail dengan cara berpikirnya para ahlul waswas, jangan-jangan bejananya kemarin habis masak babi. Atau mungkin jangan-jangan habis minum khamr. Atau bahkan jangan-jangan mungkin dan seterusnya. Tetapi Rasulullah SAW tidak menerima masakan dari mereka dan memakannya. Dan Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran dengan sangat tegas, وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ, dan makanan mereka halal buat kalian. Tapi makanan mereka dibikin di bejananya siapa? Ya tentunya di bejananya mereka. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiihim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semuanya. Qadibidina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan, sebagaimana sulitnya kalau lumpur itu dikatakan najis, demikian pula seperti sulitnya kalau makanan kufar dikatakan najis, ini secara keseluruhan maksudnya. Atau pakaian mereka dikatakan najis, atau pakaian orang fasik dikatakan najis, atau gelas-gelasnya para peminum khamr, dalam artian pemabuk, dikatakan najis, ini akan kesulitan. Qala Abu al-Barakat ibn Taimiyah rahimahullah, wa hadha kulluhu yuqawwi taharat al-ardi bil jafaf, dan ini memperkuat sucinya bumi ini ketika kering. Basah saja mereka dalam keadaan salat, habis menginjak-injak lumpur, mereka tidak mencuci kakinya. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para ulama ahlu sunnah, para imam-imam, bahkan salah satu dari pendapatnya madhab syafi'iyah. Ikhwan bin a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Kalau basah saja demikian, maka tentunya kering lebih bersih lagi. Tentunya kering lebih bersih lagi. Maka dikatakan, hadza kulluhu yuqawwi taharatal ardi bil jafaf. Ini semuanya meyakinkan atau memperkuat sucinya bumi atau sucinya tanah ketika kering. Lianna al-insana fil 'adati la yazal yushahid an-najasat fi buq'atin min turuqatihi. Karena yang namanya manusia, biasanya mereka selalu melihat adanya najasat di jalan-jalan. Alaihi katalik. Biasanya mereka melihat ketika berjalan, wah di sana ada najis. Ah di sana ada kotoran ini, ada kotoran itu. Fi buq'atin, di salah satu tempat atau di salah satu tanah dari tanah atau permukaan bumi ini. Fi turuqatihi, di jalan-jalan mereka ketika mereka mau ke masjid, ketika mereka mau ke rumahnya. Allati yaktsur fiha taradduduhu ila suqihi, di jalan yang biasa mereka lewati, yang biasa mereka berbolak-balik padanya ketika ke suqnya, ke pasarnya, ke masjidnya dan lain-lainnya. Falau lam tathhur idza adhhab al-jafaf atharuha la lazimahu tajannubu ma yushahiduhu min buqa'in najasah ba'da dhahabi athariha. Qul inna a'udzukumullah, kalau tidak jadi suci, perhatikan kata-kata ini. Kalau tidak jadi suci setelah hilangnya bekasnya di sendal mereka atau di kaki mereka, dan dikatakan tidak hilang najisnya, berarti kamu harus menghindari semua yang kamu lihat di sana, dan juga harus menghindari semua yang tidak terlihat najisnya tapi kemungkinan bekasnya kemarin. Idza adhaba al-jafaf atharuha, kalau dengan kering hilang bekasnya, tetap harus dihindari. Mampu atau tidak mampu? Qul inna a'udzubikum, perhatikan. Ucapan beliau, kalau kita menginjak kotoran tadi kemudian bersih lagi dengan tanah yang berikutnya, tidak ada bekasnya. Hanya bekas tanah saja, enggak ada bekas najisnya. Kalau itu dikatakan masih belum suci, maka berarti kamu harus menghindari semua najis tadi dan harus menghindari tanah semuanya. Karena itu semuanya bekas-bekas najis yang lalu di semua tempat. Dan itu sulit. La lazimahu tajannub mayushahiduhu. Maka dia harus menghindarinya dan juga menghindari apa yang sudah hilang bekasnya. Menghindari apa yang sudah hilang bekasnya. Menghindari najis dan menghindari bekas-bekas najis dan menghindari sesuatu yang mungkin bekas najis. Walamma jazalahu tahafi ba'da dzalik. Kalau begitu berarti tidak boleh bertelanjang kaki ketika berjalan di tanah. Akhirnya begitu kan? Kalau kalian berpendapat bekasnya tetap najis, berarti kalian menyatakan harus menghindari semuanya. Kalau menghindari semuanya, artinya kalian tidak boleh bertelanjang kaki, harus wajib beralas kaki. Dan itu bertentangan dengan fi'lus salaf. Bertentangan dengan fi'lus sahabah. Bertentangan dengan fi'l Ali bin Abi Thalib, wa Ibn Umar, dan Abdullah bin Mughaffal, dan sekian para tabi'in dan tabi'in dan para ulama yang mereka dalam keadaan biasa berjalan ke masjid dalam keadaan tidak beralas kaki. Berjalan ke masjid dengan bertelanjang kaki. Biasa mereka demikian. Wa qad 'ulima anna salafus salih lam yahtarizu min dhalik. Dan sudah terbukti. Qad 'ulima, sudah diketahui bahwa para salafus salih tidak menghindari yang demikian. Ini tidak menghindari tanah. Mereka berjalan di atas tanah dengan bertelanjang kaki. Wa yudiduhu amruhu alaihi salatu wassalam. Dan didukung lagi dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perintah bimadhin na'laini bil ardi, perintah untuk menggosokkan sendalmu atau kedua sendalmu ke tanah. Barangkali ada kotoran, maka gosokkan ke tanah. Ini pendukung lagi bahwasanya setelah digosokkan ke tanah dan hilang bekasnya sudah suci. Enggak perlu pakai dicuci. Liman atal masjid wa ra'a fihi ma khabathan. Kalau seorang datang ke masjid dan melihat di sendalnya ada bekas-bekas at khubut, maka bersihkan dengan tanah, gosokkan ke tanah. Walau tanajjasatil ardu bidzalika najasatan la tathur bil jafaf. Kalau saja bumi ini dengan najis tadi menjadi najis dengan penajisan yang tidak mungkin bisa bersih dengan kering saja, tidak bisa bersih kecuali harus dicuci dengan air. La amara bi siyanati tariqil masjid. Niscaya Nabi akan melarang orang untuk mengotori tanah-tanah di semua jalan-jalan masjid. Li'annahu yaslukuhu al-hafi wa ghairihi. Karena jalan-jalan tersebut dijalani oleh orang-orang yang bertelanjang kaki. Imma Rasulullah SAW melarang untuk membuang kotoran, najis dan sebagainya di tanah tadi. Atau sebaliknya, melarang untuk berjalan tanpa alas kaki. Dan kalau memakai sendal, maka melarang untuk sholat pakai sendal. Dikhawatirkan dia bekas najis. Ikhwanuddin a'azakumullah, ternyata tidak demikian. Rasulullah SAW menyatakan, sallu fi ni'alikum. Dan ketika mereka membuka, Rasulullah SAW menegur, lima khala'atum. Kenapa kalian lepas? Ketika mereka menjawab, ya Rasulullah, ra'inaka khalaqta, khala'atana na'alaika, fakhala'ana. Kami melihat engkau melepas, maka kami melihat melepas. Kata Nabi, aku diberitahu ada khubzan. Maka kalau kalian masuk ke masjid, atau datang ke masjid, maka lihatlah di sendal-sendal kalian kalau ada kotoran, maka gosokkanlah ke tanah. Dan sholatlah dengan sendal kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah ma'ruf riwayatnya dalam kitab-kitab sahih. Dan tidak diragukan kesahihannya oleh para ulama. Wa qala Abu Qilabah, jifaful ardi tahuruha. Kata Abu Qilabah, keringnya tanah merupakan pensuciannya. Keringnya tanah merupakan pensuciannya. Qultu wa hadha ikhtiyaru shaykhina rahimahullah, dan itu pendapat yang dipilih oleh syekh kami rahimahullah, kata Ibnu Qayyim. Wa min dhalika faslun, pasal berikutnya. Wa min dhalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su'ila 'anil madhi. Dan di antaranya juga Nabi pernah ditanya tentang madhi. Madhi cairan syahwat yang keluar dari kemaluan ketika syahwat naik dan bukan mani, keluar mengiringi mani dalam keadaan dia bening dan dalam keadaan dia lazij, lazij itu licin dan lengket. Ditanyakan bagaimana hukumnya? Fa amara bil wudu'i minhu, maka diperintahkan untuk berwudu. Ketika bertanya seseorang kepadanya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan astahyaitu an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi minni fa amantul Miqdad bin al-Aswad. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza'an, aku seorang yang sering keluar nadi, tapi aku malu mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa amartul Miqdad bin al-Aswad, maka aku perintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah sallam. Maka ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan igsil dzakaraka wa tawadda, atau dalam riwayat yang lebih sahih dikatakan tawadda wanbah farjak. Dan kalimat wanbah farjak berbeda dengan mencuci. Kalimat nadah maknanya memercikinya dengan air. Qul inna a'udzubikumullah, dalam riwayat yang dibawakan di sini disebutkan kaifa tara bima asaba thawbi minhu, bagaimana pendapatmu kalau pakaianku terkena sesuatu itu tadi, yani mazi. Maka Nabi menjawab, ta'khud kaffan min ma'in, engkau ambil dengan telapak tanganmu air. Fatambah bihi haitsu tara annahu asabahu, dan kamu percikkan ke tempat yang kamu menduga bahwa itu terkena mazi, dan itu cukup. Apakah ini mencuci? Para ulama membedakan antara an-nadhu dengan al-ghuslu. Al-ghuslu mencuci, dengan nadhah membersihi. Perbedaannya adalah kalau mencuci airnya berpindah ketika dituangkan ke tempat yang dianggap najis tadi, kemudian sampai air itu berpindah membawa najis tadi ke tempat lain, maka itu namanya mencuci. Tetapi kalau diperciki dan airnya tetap di sana bersama dengan najis tadi, itu namanya nadhah. Berarti mana yang lebih bersih? Al-ghusl. Berarti biasanya yang dengan nadhah adalah najis-najis yang ringan. Najis-najis yang ringan. Seperti baulus sobi. Kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun, hanya minum susu ibunya. Itu juga dikatakan dengan nadhah. Hanya diperciki air saja. Sehingga bercampur antara kencing tadi atau air kencingnya bayi tadi dengan air. Selesai. Demikian pula madhi. Dikatakan pada madhi, tambah bihi haitsu tara annahu asabahu, kamu perciki tempat yang kamu anggap bahwa itu terkena madhi. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Nasa'i. Fajawaza nadhu ma asabahu al-madhi, dari hadis ini berarti dibolehkan untuk membersihkan najis atau membersihkan madhi hanya dengan memerciki air saja, bukan mencucinya. Kama amara binadhi baulil ghulam, sebagaimana diperintahkan untuk memerciki dengan air pada air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun. Khana bin na'azakumullah berkata, Syekh kami, kata Ibn Qayyim, kala Syekhuna, wa hadha huwa sawab, dan itulah yang benar. Lianna hadhihi najasah yashiqqul ihtiraz minha. Ini yang benar, karena najis tersebut, hadhihi najasah yashiqqul ihtiraz, najasah ini sulit untuk dihindari. Sulit untuk dihindari. Likasrati ma yusibu thiyab asyab al-azr, karena banyak mengenai para pemuda-pemuda, khususnya yang belum menikah. Fahiyya awla bitakfifi min baulil ghulam, maka itu lebih pantas untuk diringankan daripada air kencingnya bayi laki-laki. Di antara illat yang disebutkan oleh para ulama, para ahli fiqh, ketika mereka membicarakan kenapa kalau air kencingnya laki-laki atau bayi laki-laki hanya diperciki saja, enggak perlu dicuci. Kata mereka, litakhfif, untuk meringankan, karena bayi laki-laki banyak dibawa-bawa oleh para kaum pria, dibanggakan, ditunjukkan dan sebagainya, diajak kemari, digendong ke sana dan sebagainya, sehingga sulit dan akan mensulitkan kalau itu najis. Baik. Sekarang saya tanya, kalau itu dikatakan yasyik sehingga yahtaj ila takfif, sulit sehingga mudah atau diperlukan kemudahan. Maka dikatakan Rasulullah SAW cukup dengan nadhah. Taib, mana yang lebih sulit? Dengan madhi. Yang kadang-kadang di jalan keluar madhi. Ketika ada sesuatu fitnah yang dia lihat, tiba-tiba dia melihat sudah ada bekas-bekas madhinya ketika dia akan berwudu. Padahal dia rumahnya jauh, dalam keadaan dia tidak bisa untuk mencari celana yang baru atau mencucinya dan dijemur dan sebagainya. Sampai sungguh terjadi di antara murid saya waktu itu, sampai dia ikat dengan karet kemaluannya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Atau hulu? Ustaz, saya itu gak bisa menghindarinya. Dan dia selalu keluar. Tanpa diinginkan, tanpa disadari, keluar. Maka untuk meyakinkan kalau dia tidak keluar, saya ikat dengan karet. Astagfirullahaladzim. Orangnya sama dengan yang kemarin kita contohkan tentang masalah nikahnya minta diulang. Orang itu juga. Subhanallah. Bulia bil waswasah. Dia terfitnah dengan bencana waswasah. Yang saya anggap atau yang saya ambil dari kisah ini menunjukkan bahwa itu banyak terjadi pada para pemuda. Kadang-kadang keluarnya tanpa terasa meleleh. Sehingga ketika dia melihat di kamar mandi ketika akan berwudu, dalam keadaan sudah basah. Dia mau ganti celana, dia bukan di rumahnya sendiri, di rumah orang lain. Dalam keadaan ini, lebih sulit. Lebih sulit daripada bayi laki-laki tadi. Tayyib, aina ayyuhuma awla bitakhfif. Mana yang lebih utama untuk diberi keringanan? Maka kata beliau, kata Ibnu Qayyim, syekh kami, biasanya yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, bahwa syekh kami menyatakan ini yang benar. Bahwa cukup dengan nadhah pada madhi. Karena bahwasanya madhi ini sering keluar dan sering mengenai para pemuda khususnya yang belum menikah. Maka ini lebih pantas untuk mendapatkan keringanan daripada bayi laki-laki. Qulifirina a'azakumullakum muslimin syahrumati. Demikian dikatakan oleh beliau dalam pasal ini. Faslun, pasal berikutnya. Wa min dhalika ijma'ul muslimin ala ma sannahu lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min jawazil istijmar bil ahjari fi zaman sita'i wa sayf. Dan ijma' kaum muslimin juga diantaranya apa yang membuat mudah kaum muslimin dan membuat resah para ahlul waswas adalah ijma, kesepakatan para ulama tentang apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk mereka dan untuk kaum muslimin. Apa itu? Jawazul istijmar, bolehnya bersuci dengan batu, ada air ataupun tidak ada air. Di zaman syita atau di zaman saif. Di zaman syita ataupun di zaman saif, bolehnya istijmar bil ahjar. Istijmar adalah beristinja dengan batu. Ma'annal mahal ya'raq. Tentunya tempat yang kita bersihkan dengan batu, apakah qubul atau dubur, buang air besar atau buang air kecil, itu tentunya di sana ada keringat. Yang kalau digosok dengan batu tadi, tidak akan seluruhnya bersih. Masih ada sisa-sisa 0,0 sekian barangkali. Nah, fayambah ala thawbi. Dan keringat tadi bisa jadi mengenai celananya, mengenai pakaiannya. Walam yu'mar bighaslihi. Dan tidak diperintah untuk mencuci pakaiannya, mencuci celananya. Enggak diperintah untuk mencuci sirwalnya. Dan itu ijma. Bolehnya beristijmar, kemudian berwudu, kemudian salat. Ini yang saya katakan tadi dua. Yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Allah berikan hidayah dengan riwayat ini siapa yang dikehendakinya, dan Allah membuat tambah jauh orang yang lain dengan hadis yang sama. Sebagaimana Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Allah sesatkan siapa yang dikehendakinya dengan Quran, dan Allah beri petunjuk dengan Quran ini siapa yang dikehendakinya. Ada yang disampaikan Al-Quran tambah jauh, ada yang disampaikan pada Al-Quran atau sampaikan pada mereka Al-Quran sama mendapatkan hidayah. Demikian pula hadis ini. Disampaikan hadis ini ijma, Rasulullah SAW membolehkan istijmar. membolehkan untuk membersihkan istinja dengan batu. Tetapi orang-orang yang ahlul iman, ahlus sunnah, alhamdulillah, bersyukur betapa mudahnya agama ini. Tidak sulit ternyata. Tetapi mereka, ahlul waswas, mereka-mereka yang selalu mendengarkan bisikan syaitan, mendengarkan hadis ini gelisah. Gelisah dan menyatakan ini sunnah apa lagi? Ini agama apa? Ini agama Islam. Ini hadis apa? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, diriwayatkan oleh sekian para ulama secara ijma'. Mau apa? Mau terima agama ini? Atau menolak agama ini? Mundur mereka. Ah, ini agama-agama apa? Kata mereka. Qurifidina azawabullah. Kenapa? Ghulu. Berlebih-lebihan yang ada dalam hati mereka. Was-was yang ada dalam hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Allah sudah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kata Allah, tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, enggak ada bagi mereka pilihan lain kecuali harus menerimanya. Kami beri nasihatkan kepada kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa min dzalika, dan diantaranya juga an yu'fa an yasiri auratil bighal wal hamir was sibah. Di antara yang membuat gelisah mereka adalah dimaafkannya sedikit dari kotoran-kotoran bighal, hamir was sibah. Keledai, hamir bentuk jamak dari himar, sedangkan bighal itu adalah yang besarnya di antara keledai dan kuda. Fi ihdar riwayatain. Baik, ikhwan ibn na'azakumullah, ada pun siba, binatang-binatang buas. Kenapa disebutkan di sini hamir was siba wal bighal? Karena keledai jinak haram dimakan. Binatang buas haram dimakan. Kalau binatang-binatang yang haram dimakan, maka kotorannya najis. Sedangkan binatang yang halal dimakan, seperti kambing, unta, dan sebagainya, maka kotorannya tidak najis. Di antara bukti-bukti tidak najisnya adalah seperti apa yang dikatakan dalam hadis-hadis kemarin. Sallu fi marabidil ghanam. Silahkan sholat di tempat-tempat kambing. Silahkan. Tidak mengapa. Tidak najis. Ditambah lagi yang lebih jelas tentang unta, Rasulullah SAW mengobati beberapa orang sakit dengan memberikan minum air kencing unta. Kalau itu najis, maka haram untuk diminum. Barakallahu fikum. Qulibina a'azakumullah. Tetapi di sini, bagaimana dengan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya? Berarti najis. Seperti bighal, hamir, wasiba. Binatang-binatang buas dan keledai-keledai jinak itu haram dimakan. Maka kotorannya najis. Tetapi yu'fa an qalilihi, dimaafkan ketika sedikit. Kalau sedikit dimaafkan. Fi ihdar riwayataini an Ahmad, di antaranya salah satu pendapat dari dua pendapat Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekh kami rahimahullah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lima syaqqatil ihtiraz, karena sulitnya menghindari. Tentunya sulitnya menghindari di situasi atau di keadaan di zaman mereka. Qala Al-Walid Ibnu Muslim, qultu li Auza'i, aku katakan kepada Al-Auza'i rahimahullah, fa abwalud dawabi mimma la yu'kal lahmuhu, bagaimana dengan air kencing binatang-binatang yang tidak dimakan dagingnya? Kal bighali wal himar, seperti bighal, keledai, kuda dan sejenisnya. Tambah lagi anjing, kucing. Sebab kalau mereka merasa sulit untuk menghindari air kencingnya binatang-binatang tersebut, karena binatang tersebut masih dipakai sehari-hari oleh mereka. Mereka naik keledai, turun dari keledai, mereka memutar roha. Roha itu penggilingan, menggiling gandum, menggiling segala semacam, dengan juga dengan tenaga keledai. Mereka membawa barang juga dengan keledai, sehingga sangat banyak kotoran-kotoran tersebut di sekitar mereka. Sehingga sa'uba al-ihtiraz, sulit untuk menghindari kotoran-kotoran keledai. Tetapi kita di sini mungkin tidak kenal keledai karena jarangnya ada di tengah-tengah kita. Tapi yang lebih sering ada kencingnya kucing. Kadang-kadang dia lewat di tembok rumah kita, kemudian kencing jalan. Kadang-kadang di pot-pot kita. Kadang-kadang lewat masjid dan masuk masjid dalam keadaan tidak tahu mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimana? Kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan ketika aku tanyakan kepada Lauza'i tentang kotoran-kotoran hewan-hewan tersebut, faqala qad kanu yubtaluna bidzalika fi maghazihim, mereka dalam keadaan terkena yang seperti itu di dalam perang-perang mereka. Fala yaghsilunahu min jasadin wala thawbin, ternyata mereka tidak mencucinya, tidak di pakaian mereka, tidak pula di badan mereka, mereka tidak mencucinya. Dan mereka dalam keadaan berperang di atas kuda mereka, di atas keledai mereka, di atas bighal mereka. Qul inna a'udzubikumullah, dalam keadaan mereka tidak mencuci badan mereka dan tidak mencuci pakaian mereka. Qul inna a'udzubikumullah, ini dikatakan yu'fa an yasirihi, dimaafkan kalau yasir. Artinya bukan terkena sekian banyak di badannya, bukan. Namanya orang naik kuda, kenapa enggak kena? Ya mungkin bekas-bekasnya kena sedikit, tapi kamu lihat tidak ada. Maka selesai, tidak mengapa. Ma'fuun. Tetapi kalau terlihat jelas, maka itu najis. Itu sudah muttafaq. Sepakat oleh para ulama bahwasanya kotoran binatang-binatang tadi najis. Tetapi kalau dikatakan seperti tadi, dia menunggangi keledainya dan kemudian dia dalam keadaan safar atau jihad fisabilillah di atas kendaraannya, kemungkinan kena ada atau enggak ada? Ada. Besar apa kecil? Besar kemungkinannya. Karena yang namanya keledai enggak pernah mandi. Naam, apalagi kalau tuannya biasa memandikan dalam safar, dalam jihad, enggak sempat dimandikan. Mungkin ada sekian tetes dan kemudian dia langsung naik dalam keadaan tersenggol sedikit. Mungkin apa enggak mungkin? Sangat mungkin. Tetapi yu'fa an yasirihi, dimaafkan ketika sedikit. Wa min dzalika nass Ahmad ala anna al-wadi yu'fa an yasirihi kal-madi. Demikian pula pendapat Imam Ahmad tentang wadi. Wadi ini bedanya dengan mani, kalau wadi keluar dalam keadaan tidak karena syahwat. Kalau mani karena syahwat. Bentuknya mirip. Sifat-sifatnya mirip. Bening dia, dalam keadaan licin dia, dalam keadaan seperti mani, tetapi keluar dalam keadaan tidak disebabkan syahwat. Karena kelelahan bisa jadi, atau karena sesuatu. Wa kadzalika yu'fa, demikian pula dimaafkan seperti dimaafkannya tadi. Dimaafkan dalam artian bukan tidak dibersihkan, tetapi diperciki sudah cukup. Diperciki dengan air. Wa kadzalika yu'fa an yasiril qai, demikian pula dia maafkan sedikitnya qai, untahan. Nas alaihi Ahmad, demikian pendapat beliau. Wa qala syaikhuna la yuhibbu ghasl ats-tsaum wala al-jasad min al-muddah wal qaihi was-sadid. Dan syekh kami menyatakan tidak wajib mencuci pakaian dan badan hanya karena masalah ludah atau lihak, apa namanya, lendir atau muntah atau nanah, tidak wajib untuk dicuci. Qala wa lam yaqum dalilun ala najasatihi, kenapa kok tidak wajib dicuci? Kata beliau tidak ada riwayat, tidak ada dalil dan tidak tegak dalilnya yang menyatakan bahwa itu najis. Kalau tidak najis, maka tidak wajib dicuci. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila annahu tahir, sehingga beberapa ulama menganggap bahwa perkara-perkara tadi tahir. Demikian dikisahkan oleh Abu Barakat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu la yansarif minhu min as-salah wa yansarif min ad-dam wa an al-Hasan nahuhu. Oleh karena itulah Ibnu Umar tidak menghentikan salatnya karena perkara-perkara tadi. Apakah karena muntahnya atau karena nanahnya atau karena lendirnya yang keluar atau karena apa, lendir bening karena bekas luka, apa namanya, bukan darah, bukan nanah, sodid namanya, seperti nanah tapi dia bening. La yansarif minas shalah, tidak menjadikan dia menghentikan salatnya, tetap salat. Wa yansarifu minad dam, tetapi beliau yang sarif kalau kena darah. Nanti akan dibahas juga darah, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Wa anil Hasan nahwahu, dan para ulama seperti Al Hasan juga sama seperti Ibn Umar, wallahu taala alam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biiznillah taala ba'dal Eid biiznillah. Wallahu minkum subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.